الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala faslun fi sadaqati tatawwu'i wa fadliha wa adabiha. Pasal tentang sedekah sunnah, sedekah yang hukumnya sunnah, kemudian keutamaannya dan adab-adabnya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang sedekah yang wajib, yaitu zakat. Dan pada pembahasan malam hari ini adalah tentang shadaqatu tatawwu, tentang sedekah yang hukumnya sunnah. Qala al-muallif rahimahullahu taala amma fadailus sadaqati fahiya katsiratun masyhurah. Adapun keutamaan sedekah, maka sangatlah banyak dan masyhur. Minha di antaranya marwa al-Bukhari min hadis Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah di antara kalian yang harta milik ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Qalu ya Rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilai. Maka para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kami kecuali dia lebih mencintai hartanya sendiri. Qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna malahu ma qaddam wa ma la warithihi ma akhar. Sesungguhnya harta milik dia sendiri adalah apa yang telah dia belanjakan, apa yang telah dia sedekahkan. Sedangkan harta milik ahli warisnya adalah apa yang dia tinggalkan, yakni yang ditunda, belum dibelanjakan, belum disedekahkan. Maka itulah harta milik ahli warisnya. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan sedekah, bahwa harta yang disedekahkan itulah harta hakiki milik seseorang. Kalau yang belum disedekahkan, yang belum dinikmati, belum dibelanjakan, maka itu apa? harta milik ahli warisnya. Yaitu ketika dia meninggal, berpindah kepemilikan ke ahli waris. Sehingga harta hakiki milik seseorang adalah yang telah dia sedekahkan. Kemudian wafis sahihain. Penulis masih menyebutkan riwayat-riwayat tentang keutamaan sedekah. Tadi riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, wafis sahihain. Dalam dua kitab sahih, yaitu kitab sahih Bukhari dan kitab sahih Muslim. Min riwayati Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyibin wa la yas'adu ila Allah illa thayyib fa inna Allaha yataqabbaluha biyaminih thumma yurabbiha lisahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mislal jabal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bersedekah dengan harta yang semisal kurma, min kasbin thayyibin, dari hasil pendapatan yang baik, yang halal. Wa la yas'adu ilallahi illa thayyib, karena tidak akan naik kepada Allah kecuali yang baik-baik. Yakni tidak diterima oleh Allah kecuali yang baik, yang halal. Maka barang siapa yang bersedekah dengan harta semisal kurma dari hasil kerja yang halal, fa innallaha yataqabbaluha biyaminih, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Summa yurabbiha li sahibiha, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala akan memelihara sedekah tersebut dan mengembangkannya untuk orang yang bersedekah tersebut. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana salah seorang dari kalian memelihara anak kudanya. Hatta takuna mislal jabal, sampai sedekah tersebut nanti akan mencapai sebesar gunung. Nah, hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan sedekah. Orang yang bersedekah dengan harta yang halal, yang baik, maka Allah akan menerimanya. Allah terima dengan tangan kanannya, kemudian Allah pelihara sedekah tersebut, ya, sampai sedekah tersebut akan membesar sebesar gunung. Ya. Allah pelihara sedekahnya, sebagaimana salah seorang dari kita memelihara anak kudanya. Ya. Maka ini keutamaan yang sangat besar dari keutamaan sedekah, ya, sedekah sunnah. Wa fi haditsin akhar. Kemudian riwayat selanjutnya, pada hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabb wataki mitatassu." Sesungguhnya sedekah itu akan dapat meredakan kemurkaan Rabb, ini kemurkaan Allah, dan sedekah itu dapat menjaga seseorang dari mitatasu, dari kematian yang buruk. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan dalam catatan kaki di sini hadis ini ditahqiq dan dinyatakan dhaif, lemah. Namun di sana terdapat hadis yang lain, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu taala dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sana'iul ma'ruf taqi masari as-su was-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan baik itu bisa menjaga pelakunya dari kejadian-kejadian yang buruk, dan sedekah itu dapat meredakan kemurkaan Rabb. Dan hadis ini hasan, sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian wa fi haditsin akhar, kita lanjut. Pada hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaqu fa inna sadaqata fikakukum minan nar. Bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya sedekah itu adalah sebagai penebus kalian dari neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Awsat. Namun hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Al-hadis dhaif, hadis lemah. Nah, namun di sana terdapat hadis yang lain yang menunjukkan bahwa sedekah itu bisa membentengi seseorang dari an-nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyikkit tamrah. Peliharalah, jagalah diri kalian dari neraka dengan bersedekah walau separuh biji kurma. Hadis ini menunjukkan bahwa apa? Bersedekah menjadi sebab seseorang terselamatkan dari an-nar, dari neraka. Dan juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kisah wanita pengemis yang membawa dua anaknya datang ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ja'atni miskinatun tahmilu ibnatain laha. Datang wanita miskin yang dia membawa dua anak perempuannya. fa'at'amtuha salasa tamarat. Maka aku beri wanita pengemis ini 3 butir kurma. Ya, karena adanya hanya itu saat itu. Ya. Maka Aisyah memberi kepadanya 3 butir kurma. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan. Kemudian wanita tadi memberikan 1 butir kurma ke masing-masing anaknya. Ya. Anak pertama dikasih 1 butir kurma, anak yang kedua dikasih 1 butir kurma. Yang 1 butir kurma lagi untuk dia, ibunya. Yakni wanita pengemis ini. Wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha. Ketika wanita tadi mau memakan jatahnya, ya, dan mau memasukkan ke mulutnya, fastat amatha ibnataha. Tiba-tiba kedua anak perempuannya meminta kurma yang ada di tangan ibunya. Fashaqqat tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma. Maka wanita tersebut tidak jadi memakan kurma yang menjadi jatahnya. Maka dia pun membelah 1 butir kurma tersebut menjadi 2. Kemudian diberikan kepada 2 anak perempuannya tadi. Sehingga si ibu ini tidak makan. Ini yang makan anaknya. Fa'ajabani sya'naha. Kata Aisyah, pemandangan ini sangat menakjubkan aku. Fadzakartul ladzi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ceritakan kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah, Aisyah cerita. Tadi ada wanita miskin bawa 2 anak perempuan gini-gini. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha minan nar." Sungguh Allah tabaraka wa ta'ala telah mewajibkan surga bagi wanita itu, dan Allah telah membebaskan wanita itu dari neraka. Nah, ini keutamaan yang sangat besar. Ya. Padahal tadi sedekahnya cuma apa? Separuh. Ya. 1 biji kurma. 1 biji kurma, kemudian dibagi 2. Diberikan kepada anaknya yang 1 dan 1 lagi. Jadi bersedekah dengan 1 butir kurma. Subhanallah, menjadi sebab wanita miskinah tadi, pengemis tadi, nah, masuk ke dalam surga dan dibebaskan dari neraka. Sehingga keutamaan sedekah ini gak main-main ya. Jangan anggap remeh. Nah, jangan memandang sebelah mata ya, terhadap perkara sedekah. Perkara yang agung. Ya. Maka berlomba-lombalah dalam sedekah. Ya, sesuai kemampuan. Ya. Wanita tadi mampunya hanya bersedekah 1 butir kurma. Ya. Nah, untuk anaknya. Ya. Hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan para kepala keluarga, para bapak-bapak, ayah-ayah. Ya, yang menjadi kepala keluarga di rumah, yang dia apa? Memberikan makan dan minum kepada anak dan istrinya. Ya. Itu sedekah yang sangat berharga. Ya. Nafkah yang keutamaannya besar. Ya. Memberi makan, minum anak istri dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Bahkan sedekah itu akan menjadi naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat nanti. Sebagaimana dalam riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dhillal mu'mini yaumal qiyamati shadaqatuhu." Sesungguhnya naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat nanti adalah sedekahnya. Kemudian dalam Sahih Bukhari, juga dalam Sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 7 golongan yang Allah akan memberikan naungan kepada mereka pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa taala. Yaitu pada hari kiamat. 7 golongan ini Allah berikan naungan. Dan dari 7 golongan tersebut adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang dia bersedekah dengan suatu sedekah dan dia menyembunyikannya, menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, jadi dia bersedekah secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam, ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Orang ini akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah tabaraka wa taala. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Buraidata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yukhriju ahadun syai'an minas shadaqati hatta yafukka anhu laha sab'ina syaitana." Dalam cetakan lain, lahyai sab'ina syaitana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang dia mengeluarkan suatu sedekah, yakni dia bersedekah, kecuali dia akan terbebas dari rahang 70 syaitan. Orang yang dia bersedekah dengan suatu sedekah ikhlas karena Allah taala, maka dia akan terbebas dari rahang 70 syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan sedekah. Nah, orang yang bersedekah dia akan terjaga dari keburukan-keburukan syaitan. Waruya anna rahiban ta'abbada fi sum'atin 60 sanatan. Kemudian diriwayatkan, penulis hanya menyebutkan diriwayatkan dan tidak menyebutkan siapa yang meriwayatkannya. Nah, kata muallif rahimahullahu taala, diriwayatkan bahwa ada seorang rahib, ahli ibadah, yang dia beribadah di tempat ibadahnya, Siti Nasanatan, selama 60 tahun. Subhanallah, beribadah selama 60 tahun di tempat ibadahnya. Nah, summa nazala yauman wa ma'ahu raghifun. Kemudian suatu hari dia turun dari tempat ibadahnya dan dia membawa sepotong roti, mungkin untuk bekalnya. Dia keluar dari tempat ibadahnya, nah, dengan membawa sepotong roti. Fa'aradat lahum ra'atun fatakasyafat lahu. Kemudian ada seorang wanita yang menggoda rahib ini. sampai wanita tersebut membuka pakaiannya di hadapan rahib ini. Fawaqa'a 'alaiha, dan si rahib ternyata tergoda. Dan dia pun akhirnya menggauli wanita tersebut. Fa'adrakahul maut wa huwa 'ala tilkal hal. Dan ternyata kematian menjemputnya dalam keadaan dia sedang seperti itu. Sedang berzina. Nas'alullah salama wal afiyah. Faja'a sa'ilun fa'atahu ar-raghifa wa mata. Kemudian sebelum dia meninggal, ya, datang seorang sa'il, seorang peminta-minta, yaitu pengemis. Kemudian rahib tadi memberikan sepotong roti yang dia bawa tersebut kepada pengemis. Dia berikan kepada pengemis. Wamata, setelah itu dia meninggal. Si rahib ini meninggal. Jadi setelah melakukan zina, nah, kemudian sempat ada pengemis yang meminta, dan sepotong roti yang dibawa oleh rahib tadi diberikan kepada si pengemis tadi, barulah si rahib tadi meninggal. Faji'a bi'amalin bi'amali sittina sana. Kemudian pada hari kiamat didatangkan kepada dia amalan-amalan yang telah dia lakukan selama 60 tahun. Fawudi'a fi kiffati mizani. Maka amalan soleh selama 60 tahun itu diletakkan di satu piringan timbangan. Wa khati'atuhu fi kiffatin. Sedangkan dosa-dosanya diletakkan di satu piringan timbangan yang lain. Farajjahat bi'amalihi. Ternyata dosa-dosanya lebih berat daripada amalannya selama 60 tahun. Hatta ji'a birraghifi. Sampai didatangkanlah amalan sedekah sepotong. Fawudi'a ma'a amalihi. Amalan sedekah sepotong roti tadi diletakkan bersama amalan soleh selama 60 tahun. Farajjaha hasanatu. Kemudian ternyata lebih berat amalannya. Ya, karena sebab sedekah sepotong roti tersebut. Taib, wallahu a'lam. Riwayat ini tidak disebutkan siapa yang meriwayatkannya di sini. Ya, penulis tidak menyebutkan. Nah, sehingga wallahu ta'ala alam tentang kesahihan riwayat ini. Ya, perlu diteliti lagi dan dibahas lagi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemungkinan minal isra'iliyat. Baik, kita lanjutkan. Wa fi afrodi muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Nah, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, alaihim rahmatullah. Bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta. Nah, ya. Jadi jangan berpikiran ketika disedekahkan harta kita berkurang harta kita lah. Ya. sedekah itu tidak mengurangi harta. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengganti harta yang telah disedekahkan tersebut. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian infakkan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah yang akan menggantinya. Dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Dalam surat Saba ayat 39. Juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dalam Sahihain, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, anfik ya ibn Adam unfik alaik. Berinfaklah, bersedekahlah wahai anak Adam. Unfik alaik. Maka niscaya aku akan berinfak kepadamu. Yani ketika seorang anak Adam bersedekah, berinfak, Allah akan menggantinya. Nah, sehingga sedekah sama sekali tidak mengurangi harta. Bahkan harta yang disedekahkan inilah harta hakiki milik seseorang yang akan dia nikmati nanti di akhirat. Adapun yang belum disedekahkan, belum tentu menjadi milik dia. Bisa jadi dia meninggal besok, kemudian hartanya jadi rebutan ahli waris. Ya. Allahul musta'an. Ya. Sudah isya ya. Abdul al-Madini azin, kita lanjut ba'da azan. Masih sedikit lagi, beberapa riwayat lagi. Baik, kita lanjutkan. قال المؤلف رحمه الله تعالى وروى عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة dan telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha waruya dan telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa para sahabat ذبحوا شاة. Mereka menyembelih seekor kambing. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya minha?" Apa yang tersisa dari kambing yang sudah disembelih tersebut? Artinya masih ada sisa enggak? Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, ma baqiya minha illa katifuha. Tidak tersisa kecuali tulang bahunya saja. Berarti sudah habis. Kecuali tulang bahunya saja. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baqiya kulluha illa katifuha. Semuanya masih utuh. Illa katifuha. Kecuali tulang bahunya. Nah. Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya. Nah. Jadi ketika seekor kambing disembelih, kemudian dibagi-bagikan atau ngajak orang makan, sedekah, maka yang disedekahkan ini baqiya kulluha, utuh, masih utuh, karena inilah harta yang hakiki na'am bagi seorang hamba, harta yang sudah disedekahkan, yang sudah diberikan ke orang sebagai sedekah. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah sisanya? Aisyah menjawab, tidak tersisa kecuali tulang bahunya saja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, bahkan yang benar adalah semuanya masih utuh, ya, kecuali tulang bahunya. Karena tulang bahunya tadi belum disedekahkan, belum diberikan, ya, ke orang. Sehingga hakikatnya yang tersisa hanya tinggal tulang bahu tersebut. Maka ini juga menjadi motivasi bagi kita, ya, agar kita memperbanyak sedekah it'am, baik dengan cara memberi makan orang, nah, atau dengan cara yang lain. Kemudian sedekah juga di antara keutamaannya adalah dapat menghapus dosa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, juga oleh Al-Imam Tirmizi, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah itu bisa menghapus dosa, ya, sebagaimana air bisa mematikan api. Maka ini kesempatan emas bagi mereka yang memiliki harta, ya, yang memiliki sesuatu yang bisa untuk disedekahkan. Hendaknya dia bersungguh-sungguh serius memperbanyak sedekahnya, karena sedekah bisa menggugurkan dosa-dosa. Nah, kemudian sedekah sunnah juga bisa menjadi penyempurna sedekah yang wajib, zakat yang wajib. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati shalatuhu." Yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Fa'in atammaha kutibat lahu tammatan. Kalau dia telah menyempurnakan sholatnya, maka akan ditulis untuknya amalan yang sempurna. Fa'in lam yakun atammaha, tetapi kalau dia tidak menyempurnakan sholatnya, sholatnya banyak kekurangan, ya. Qala Allah azza wa jalla li malaikatihi, maka Allah berfirman kepada malaikat-malaikatnya, "Unduru hal tajiduna li 'abdi min tatawwu'in?" Lihatlah hambaku ini, apakah dia punya amalan salat-salat sunnah? Fatukmiluna biha faridatahu. Kalau ada, maka amalan salat-salat sunnahnya itu akan menyempurnakan salat wajibnya. Salat wajibnya yang ada kekurangan, ada kecacatan, itu disempurnakan dengan salat-salat sunnah. Sehingga sholat-sholat sunnah ini sangat penting, ya. Jangan menganggap remeh sholat sunnah, ya. Jangan bermudah-mudahan, "Ah, itu kan sunnah, ya." Lah, tidak seperti itu, ya. Sholat sunnah bisa menyempurnakan sholat-sholat wajib. Tsumma zakatu kadzalik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian amalan zakat juga seperti itu. Nah, jadi ketika zakatnya itu dilakukan secara sempurna, maka akan ditulis sebagai amalan yang sempurna. Kalau zakatnya ternyata tidak sempurna, ada kecacatan, ada kekurangan, maka apa? Para malaikat akan melihat apakah ada amalan sedekah sunnah yang dilakukan. Kalau ada, maka amalan-amalan sedekah sunnah ini akan menyempurnakan sedekah yang wajib, yakni menyempurnakan zakat yang wajib. Baik, demikian pula amalan-amalan yang lain. Summa tukhadul a'malu ala hasabi dzalik. Kemudian amalan-amalan yang lain juga akan diperlakukan seperti itu. Puasanya juga seperti itu. Puasa-puasa sunnah akan menyempurnakan puasa-puasa wajib. Dan kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa amma adabuha fa nahwu ma taqaddama fi zakah. Adapun adab-adab dalam sedekah sunnah maka sama seperti apa yang telah berlalu pada adab-adab membayar zakat. Pembahasan adab-adab membayar zakat sudah berlalu ya. Nah, adab-adab membayar apa bersedekah sama secara umum sama dengan adab-adab membayar zakat. Wakhtalafu ayyuma afdal lil fakir an ya'khudha min az-zakah aw min as-sadaqah. Kemudian para ulama berselisih. Manakah yang lebih utama bagi seorang yang fakir, bagi seorang yang miskin? Apakah dia mengambil dari harta zakat, ya, ataukah mengambil dari harta sedekah sunnah saja? Mana yang lebih afdol bagi seorang yang fakir? Faqala qaumun, sebagian berpendapat minaz zakati afdol. Orang fakir ini lebih utama mengambil dari harta zakat. Waqala akharun, dan yang lain berpendapat minaz sadaqati afdol. Orang fakir atau orang miskin itu mengambil dari harta sedekah sunnah itu lebih afdol. Taib. Allahu a'lam. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa amma afdhalus shadaqati. Adapun sedekah yang paling utama. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis shadaqati. Ayu sedekati afdol. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sedekah apakah yang paling utama. Qal, maka beliau menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhilu hatta idza balagatil hulquma qulta li fulan kaza wa li fulan kaza waqad kana li fulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sedekah yang paling utama adalah anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Engkau bersedekah dan engkau sedang dalam keadaan sehat dan sedang dalam keadaan syahih. Ya. Yakni kikir. Ya. Takhshal faqra, di mana engkau takut jatuh miskin. Wa ta'mulul ghina, dan di mana engkau sangat berharap menjadi orang kaya. Ya. Maka sedekahlah di saat-saat seperti ini. Ya. Bersedekah di saat sehat, ya, di saat butuh, ya. Di saat muncul sifat pelit, kikir. Di saat takut jatuh miskin. Di saat bercita-cita jadi orang kaya. Berharap jadi orang kaya. Bersedekahlah di saat-saat seperti ini. Wala tumhil, dan jangan kamu menunda-nunda. Hatta idza balagatil hulqum, sampai apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan, kulta barulah kamu mengatakan li fulan kaza untuk si fulan segini, wali fulan kaza untuk si fulan segitu, ya. Tanah yang di sana untuk si fulan, tanah yang di sana untuk si fulan, rumah yang di sana untuk si fulan, rumah yang di sana untuk si alan, Waqad kana li fulan. Padahal apa? Harta-harta tersebut telah menjadi milik si fulan. Kenapa? Karena harta-harta tersebut jadi harta waris. Ya pasti jadi milik si fulan. Nah. Baik. Maka di sini terdapat peringatan jangan menunda-nunda sedekah. Sampai sudah mau mati baru bilang untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Nah, padahal apa? Ya harta tersebut memang sudah menjadi milik si fulan ya, karena itu harta warisan. Akhrajahu fi sahihain, hadis ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, juga dalam kitab Sahih Muslim. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian sebagai tambahan faedah juga, bahwa di antara sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat. Orang yang masih ada hubungan kekerabatan. Ya paman, bibi, sepupu. Ya. Atau yang semisalnya yang masih ada hubungan kekerabatan. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Imamun Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Dari sahabat Salman bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqata 'alal miskini shadaqatun wa 'ala birrahimi isnatan, shadaqatun wasilatun." Sesungguhnya sedekah kepada orang miskin itu adalah sedekah. Sedangkan sedekah kepada karib kerabat yang masih ada hubungan rahim, isnatan, maka ada dua keutamaan. Sodaqotun wasilatun, keutamaan sedekah dan keutamaan silah, menyambung tali hubungan kekerabatan. Dan dari kerabat-kerabat yang ada, sedekah yang paling afdal adalah sedekah kepada kerabat yang memusuhi, yang membenci, yang gak suka, yang dia menyimpan permusuhan di hatinya. Nah, biasanya kan ada yang seperti itu ya. Seorang punya saudara kerabat, sebenarnya banyak. Ya. Tapi itu pada benci, pada gak suka. Mereka menyembunyikan kebencian, permusuhan di dalam hati mereka. Maka sedekah yang paling afdal sedekah kepada mereka-mereka ini. Kerabat-kerabat yang menyembunyikan kebencian, permusuhan dalam hatinya. Sedekahi mereka. Diriwayatkan dalam Musnad Ahmad. Dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang sedekah. Kata dia, ayyuha afdol. Ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama? Kata beliau, ala zirrahimil kashih. Ala zirrahimil kashih. Sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat yang kashih. Kashih itu orang yang menyembunyikan permusuhan di hatinya. Sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat yang menyembunyikan kebencian, permusuhan di dalam hatinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta wa astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabarakatuh.